Mungkin hati ini merindu, entahlah aku tak tahu. Perasaan itu kembali bergelora di dada. Jujur saja sayang, hati ini tak bisa berbohong. Semakin ku pendam, semakin ku rasakan rindu. Aku sangat merindukanmu, rindu semua tentangmu, rindu sentuhanmu, rindu candaanmu. Perasaan cintaku ini begitu dalam, tak bisa disamakan dengan apapun. Ikatan ini begitu erat, seandainya saja diri kalian milikku.